sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Engkau istri yang ku sanjungi, lambang semangat cinta dunia. Pasti engkau terkenangkan peristiwa semalam saat ku menggadaikan cinta pada onak dan duri asmara. Entah di mana kau pikiran hingga sesat di jalan yang terang. Berikan menguji kekuatan jiwa. Waktu engkau kulupakan dalam kemarau cinta, betapa hatimu rela demi melihatku bahagia. Pasti mengerti.